بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala, Kitabu Fadaili As-Sahabah, kitab tentang keutamaan-keutamaan para sahabat. Dan ini bab yang ketiga, yaitu bab di antara keutamaan sahabat yang mulia, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang ketiga di bawah bab ini, hadis nomor 6156, ya, hadis nomor 2 pada halaman 187. Ini hadis nomor 4 berarti yang sekarang. Nomor 2 yang ada dalam kitab itu kita buat 2 nomor, halaman 187, 6154 dengan 6155, karena di situ dari dua sahabat yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha dan Utsman bin Affan sendiri radhiyallahu taala anhuma. Halaman 189, hadis nomor 6156, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsan wa haddatsanahu Amrun An-Naqid wal Hasan bin Ali Al-Hulwani wa Abdu bin Humaid kulluhum an Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'd qala haddatsana abi an Salih ibn Kaysan an ibn Shihab قال أخبرني يحيى ابن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة رضي الله عنهما حدثاه أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث عقيل عن الزهري. إني جاء دو نمر. Ya. Sa'id bin Al-As meriwayatkan dari Utsman dan Aisyah. Hadis Utsmannya satu nomor, hadis Aisyahnya nomor tersendiri. Berarti tambahkan satu nomor lagi, 6157. Ya. Dan bunyi hadisnya hanya pangkal hadis saja yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini, anna Aba Bakrin As-Siddiq istazana ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Bakar As-Siddiq meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta izin untuk masuk, ya, meminta izin untuk masuk menjumpai beliau. Ya, ini juga termasuk dalil, ya, semenjak awal hadis yang telah kita pelajari adalah dalil syariat atau disyariatkannya meminta izin sebelum masuk ke rumah seseorang. Ya, disyariatkannya meminta izin masuk ke rumah seseorang. Dan dalam kitab Al-Adab yang telah kita pelajari bahwa afdalnya ketika mengunjungi atau mendatangi rumah seseorang, ungkapannya seperti ini, assalamualaikum adkhul, seperti itulah ungkapannya, assalamualaikum adkhul, ya, ucapan salam kemudian meminta izin masuk. Ya. Apakah saya boleh masuk? Berarti ini bisa di Indonesia kan? Ya. Setelah assalamualaikum, ucapan salam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tambahan boleh saya masuk? Ini merupakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan di sini. Maksud dari istazana adalah ucapan salam ditambah dengan meminta izin untuk masuk. Meminta izin untuk masuk. Ketika jawab salamnya dijawab waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. Ya. Silakan, ini yang afdalnya dari tuntunan datang atau berziarah ke rumah seseorang. Ini ungkapan istazana. Abu Bakrin maksudnya meminta izin untuk masuk, tentunya di situ ada salamnya. Ya, ada salamnya kemudian tambahan untuk meminta izin masuk, ya. Adapun sisa hadisnya adalah seperti hadis yang kedua di dalam kitab ini atau yang pertama, yaitu masuk Abu Bakar. Kemudian ketika itu Nabi sedang berbaring. Di hadis yang pertama sebagian kakinya tersingkap, ya, maksudnya tidak tertutup oleh pakaian. Di hadis yang kedua dia menggunakan selimut Aisyah atau kain panjang Aisyah untuk menutup badannya dan dia tetap dalam keadaan berbaring. Masuk Abu Bakar, kemudian berbicara lama, selesai urusan, Abu Bakar keluar, kemudian minta izin pula Umar. Nabi SAW dalam kondisi yang sama, selesai urusan dengan Umar, Umar keluar, kemudian minta izin Utsman. Ini yang masalahnya dengan bab kita, yaitu ketika terdengar pemberitahuan Utsman bin Affan meminta izin masuk, Nabi SAW tiba-tiba langsung duduk. Langsung duduk, kemudian di dalam hadis yang pertama, beliau bereskan pakaiannya, dan hadis yang terakhir, yang kedua, bahkan beliau perintahkan Aisyah untuk memberes-beresi pakaian mereka. Ya. Lalu Aisyah di hadis yang pertama dan juga di hadis yang kedua menanyakan, kenapa? Kok bisa berbeda sikap Nabi kepada Abu Bakar dan Umar dengan sikap beliau kepada Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala. Di hadis yang pertama, Nabi mengatakan, ala astahyi atau ala astahyi mimman istahya minhul malaika. Tidakkah saya pantas malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya? Kemudian di hadis yang kedua, sesungguhnya Utsman, kata Nabi, sesungguhnya Utsman seorang laki-laki yang sangat pemalu. Saya khawatir ketika saya dalam kondisi yang sama, sementara dia masuk untuk menyampaikan permohonan-permohonan, menyampaikan hajat, dia tidak jadi menyampaikannya karena malu dengan kondisi saya yang seperti itu. Ya. Malu mungkin sungkan dia melihat Nabi seperti itu dan mungkin tidak keluar kata-katanya sehingga tidak menyampaikan apa yang diinginkan untuk disampaikan oleh beliau. Ini hadis yang kedua dan itulah yang diisyaratkan oleh Imam Muslim di sini. Ya. Lanjutnya seperti hadis Uqail an-Zuhri. Uqail ibnu Abi Khalid. Uqail ibn Khalid, bukan Abi Khalid. Uqail ibn Khalid di hadis yang sebelumnya. Sama berarti dengan hadis yang kedua di dalam kitab ini. Ya, itu hadis 6156 dengan hadis 6156 dengan 6157. Setelahnya, hadis 6158. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna al-Anazi. Al-Anazi. Ya. Qala haddatsana Ibn Abi Adi. Ya. An Utsman bin Ghiyath an Abi Utsman an-Nahdi an Abi Musa al-Ash'ari. Ini sahabatnya yang meriwayatkan hadis yang sekarang, Abu Musa Abdullah ibn Qais. Abdullah ibn Qais al-Ash'ari. radhiyallahu anhu qal bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin min ha'itil Madinah wa huwa muttaki'un yarkuzu bi'udin ma'ahu bainal ma'i wat-tin idza istaftaha rajul faqala iftah wabashshirhu bil jannah qal fa idza Abu Bakr fa fatahtu lahu wabashshartuhu bil jannah qala thumma istaftaha rajul akhar faqal iftah wabashshirhu bil jannah قال فذهبت فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتها رجل آخر قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتح وبشره بالجنة ألا بل وتكون قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان قال ففتحته قال ففتحت وبشرته بالجنة قال وقلت الذي قال فقال اللهم صبرا أو الله المستعان. Ini hadis yang berikutnya tentang keutamaan Utsman dan bentuknya sama sebenarnya, perubahan sikap Nabi, perubahan tindakan Nabi antara sikap beliau kepada Abu Bakar dan Umar dengan sikap beliau kepada Utsman, walaupun peristiwanya berbeda, kejadiannya berbeda. Yang pertama itu kan cerita Aisyah, berikut cerita Utsman sendiri, ya, tentang perbedaan sikap Nabi menyambut Abu Bakar dan Umar dengan perbedaan sikap beliau menyambut Utsman bin Affan sendiri ketika masuk. Kondisinya apa, peristiwanya hampir sama, berdekatan, perubahan sikap tadi, tetapi kasusnya berbeda. Di sini Abu Musa al-Ash'ari bercerita, dan beliau juga termasuk, beliau juga saksi mata. Ya, beliau saksi mata, beliau yang membukakan pintu. Nanti di hadis berikutnya, rinci beliau menceritakan kenapa beliau sampai menjadi tukang penjaga pintunya, yang memintakan izin siapa yang masuk. Dan ketika itu Nabi berada di salah satu kebunnya di Madinah. Ha'it itu kebun. Kebun yang ada pagarnya, ada pintunya. Berarti ini menunjukkan bahwa semenjak itu kebun itu ada pagarnya. Ya, ada pagar menunjukkan itu hak milik seseorang. Dipagari oleh pemiliknya. Ya. Kata Abu Musa radhiyallahu an bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin min ha'itil Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di salah satu, ya, ha'it di sini artinya al-bustan, yaitu kebun yang ada dindingnya, maksudnya ada pagarnya, ada pagarnya, ya. Nah, beliau berada di sana. Wa huwa muttaki'un yarkuzu bi'udin ma'ahu bainal ma'i wat-tin. Ketika itu dia sedang bersandar, muttaki. Ya, bersandar santai. Sebagaimana dia tidur di rumah Aisyah santai untuk beristirahat, rehat, ya. Nah, di sini juga dalam keadaan santai tetapi menyandarkan badannya. Yarkuzu bi'udin ma'ahu bainal ma'i wat-tin. Ya, sedang dahan kayu di tangannya, dia mengapakan dengan ujung dahan kayu itu antara tanah dengan air, ya, menggores-gores, ya, atau menancapkan dahan kayu itu di tanah yang berbentuk lumpur, campuran air dengan tanah. Inilah yang diceritakan oleh Abu Musa, keadaan Nabi bersandar, orang yang santai begitulah. Ya, ya, seperti itu yang diceritakan oleh beliau. Kemudian tiba-tiba idza, ya, istaftaha rajulun, ada seseorang meminta izin dibukakan pintu. istakaha, sebenarnya asal kata kerjanya fataha, artinya apa? Membuka. Tetapi ketika, karena ini kayanya bahasa Arab, kata-kata membuka ini ditambahkan tiga huruf tadi, fataha, ya, ditambahkan di awalnya dengan alif, sin, dan ta. Istaf, ya, taha. Istaf taha. Ya. Artinya meminta dibuka, sama dengan istaghfara, meminta ampun. Ya. Istat'ama, meminta makan. Ya, tinggal ada kunci-kuncinya, sehingga dia berubah makna. Asalnya membuka, tetapi menjadi meminta buka. Asalnya mengampuni, kemudian jadinya meminta ampun. Ya, meminta ampun. Asalnya memberi minum, menurunkan air, dia berubah menjadi meminta diturunkan air. Istisqa. Istisqa, meminta hujan. Inilah salah satu kaidah dalam bahasa Arab. Dan istaftaha di sini ada seseorang yang meminta dibukakan pintu, meminta izin masuk. Ya. Faqal, dan maka Nabi SAW memberikan izin dengan mengatakan, iftah, bukakan. Tambahannya yang sangat luar biasa, wabashirhu bil jannah. Nabi sudah tahu siapa yang masuk. Sementara Abu Musa yang menjaga Nabi, menjaga pintu untuk masuk ke dalam itu, tidak mengetahui siapa orang di luar. Dan dia mendengar perintah Nabi, bukakan dan kabarkan dia, atau sampaikan kepadanya kabar gembira tentang surga. Maksudnya, dijamin surga oleh Nabi. Wabashirhu bil jannah, sampaikan kabar gembira tentang surga. Ini yang mubashar bil jannah. Yaitu orang yang sudah dapat kabar gembira tentang surga, jaminan dari Nabi untuk masuk surga. Ya, maka Abu Musa menuju pintu, kemudian qala fa idza Abu Bakrin. Ternyata ketika pintu dibuka, di luar ada Abu Bakar. Fa fatahtu lahu, maka saya bukakan pintu untuk Abu Bakar, wa basyartuhu bil jannah. Dan saya sampaikan berita gembira dari Nabi tadi bahwa dia sudah dijamin surga. Ya, sudah dijamin surga. Masuk Abu Bakar, qal summa staftaha rajulun akhar. Kemudian ada lagi orang yang di luar meminta izin dibukakan pintu. Kemudian disampaikan kepada Nabi, lalu kata Nabi, iftah wa basyirhu bil jannah. Bukakan dan kabarkan kepadanya tentang surga. Maksudnya bahwa dia masuk surga. Qala fa dhahabtu fa idza huwa Umar. Ternyata di luar ada Umar. Ya. Nabi tidak berubah dalam kondisi yang tadi diceritakan oleh Musa, dalam keadaan bersandar, kemudian dia megang dahan kayu, menggores-goreskan di tanah yang bercampur air. Ya, santai. Ya, di dalam kebun tersebut. Maka dibukakanlah oleh Abu Musa pintu dan disampaikan kabar surga dari Nabi SAW kepada Umar. Masuklah Umar, kemudian summastaftaha rajulun akhar. Kemudian ada lagi laki-laki lain yang meminta dibukakan pintu. Qal, mendengar ada lagi yang meminta dibukakan pintu, maka Nabi, kata Abu Musa, jalasa, atau fajalasan Nabi SAW, maka Nabi yang tadinya bersandar, kemudian dia duduk seakan-akan serius. Ya. Seakan-akan serius. Kemudian dia menyampaikan perkataan yang sama. Iftah, bukakan untuknya. Wabashirhu bil jannah. Dan kabarkan kepadanya tentang surga. Maksudnya berikan kabar gembira tentang bahwa untuknya surga. Ala balwa takun. Disebabkan bencana yang terjadi. Balwa, balak. Bencana, musibah yang terjadi. Yang dimaksud dengan balwa ini kejadian yang menimpa Uthman. Ya, yaitu apa? Pemberontakan dan sampai pembunuhan terhadap beliau radhiyallahu ta'ala. Jadi Nabi kabarkan kabar gembira, kemudian menyampaikan berita tentang musibah tadi. Menunjukkan Nabi SAW di saat itu sudah mengetahui akan, atau sudah diberitahukan oleh Allah tentang kejadian yang akan menimpa Uthman. Kejadiannya puluhan tahun setelah itu. Masa pemerintahan khilafah Abu Bakar, taruhlah ini di ujung-ujung hayat Nabi. Misalnya 2 tahun sebelum Nabi meninggal atau 1 tahun sebelum Nabi meninggal dunia. Karena kejadiannya di Madinah. Ya. Abu Bakar 2 tahun, kemudian Umar 10 tahun. Ya. Utsman sendiri 12 tahun. Sementara itu tahun yang ke-12. Pemberontakannya itu kan yang membuat dia meninggal dunia. Berarti berapa tahun? 2 tambah 12 tambah 12, 25 lah. 24 tahun lebih. Sebelum kejadian tambah, tidak tahu kita kejadian ini apakah di akhir-akhir hayat Nabi. Yang penting berarti 24 tahun lebih. Berita kejadiannya yang akan terjadi dan Nabi sudah diberitahukan oleh Allah. Ala balwa takun, maksudnya adalah bencana pemberontakan dan pembunuhan terhadap Utsman radhiyallahu taala. Nabi mengatakan bukakan pintu untuknya, kemudian sampaikan kabar gembira tentang surga disebabkan oleh bencana yang akan terjadi. Balwa takun. Kemudian qala fa dhahabtu fa idza huwa Utsman bin Affan. Maka saya pergi, saya bukakan pintu, ternyata di luar ada Utsman ibnu Affan, kata Abu Musa radhiyallahu taala anhuma. Qala fa fatahtu wa basyartuhu bil jannah. Saya bukakan dan saya sampaikan berita dari Nabi bahwa dia masuk surga. Qala wa qultu alladhi qala, kata Utsman, saya sampaikan pula, kata Abu Musa, saya sampaikan pula apa yang diucapkan Nabi terakhir tadi, apa? Ala balwa takun. Ya, akan adanya bencana yang menimpa. Faqal, lalu Utsman ketika mendengar bencana tadi, bahwa ala balwa tadi, dia mengatakan, Allahumma sabran. Ya Allah, anugerahi kesabaran. Ya. Ya Allah, anugerahi kesabaran. Maksudnya Allah, Utsman memohon kepada Allah untuk diberi kesabaran menghadapi ya, bencana dan musibah yang akan menimpanya. Atau dalam riwayat lain, au Allahul musta'an. Ya, semoga Allah yang memberikan pertolongan. Al-musta'an, tempat meminta pertolongan. Ista'ana yasta'inu, ista'ana yasta'inu, isti'anatan. Musta'an, tempat meminta pertolongan. Allah lah tempat meminta pertolongan. Doa. Ya, doa. Ini ya, jelas sekali menunjukkan keutamaan Utsman. Yang pertama, bahwa beliau sudah dijamin surga oleh Nabi. Ya. Kemudian sikap Nabi menyambutnya seperti hadis-hadis yang sebelumnya. Ini juga merupakan keutamaan. Ya. Yang alasannya bahwa Nabi malu kepada seseorang yang malaikat malu kepadanya. Atau alasan Nabi bahwa Utsman itu pemalu. Ya. Bila mana dia punya kebutuhan kepada Nabi atau ingin menyampaikan sesuatu kepada Nabi, kalau dia melihat Nabi dalam kondisi yang santai seperti itu, dia jadi tidak bisa berbicara. Ini alasan Nabi yang ada di hadis yang kedua. Ya. Intinya hadis ini sangat luar biasa. Dijaminnya surga itu sudah keutamaan yang tidak ada tandingannya. Ya. Dan pelajaran yang tidak akan mungkin kita lupakan juga, mereka kan sudah mendapatkan jaminan surga. Yang menjamin adalah Nabi SAW. Tetapi luar biasa, setelah itu Abu Bakar tetap menjadi orang yang terbanyak amalannya, tetap menjadi orang yang tertinggi tingkat dan kualitas keimanannya, sama sekali tidak berubah. Begitu juga Umar, yang selalu berpacu dengan Abu Bakar untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan, tetapi dia menyerah kalah dengan mengatakan masa baktu Abu Bakrin illa wasabaqani. Tidaklah aku berusaha untuk mendahului Abu Bakar, tetapi ternyata dia juga tetap di depan saya. Maksudnya mendahului saya dengan amal ibadah yang banyak. Begitu juga Utsman dengan amal ibadahnya. Padahal mereka sudah mendapatkan jaminan untuk satu persatu. Satu persatu. Ya. Abu Bakar tersendiri, Umar tersendiri, Utsman tersendiri. Kemudian luar biasanya, Utsman menyambut berita dari Nabi, berita gaib yang disampaikan oleh Nabi. Selama 24 tahun itu dia tetap tenang. Tidak ada yang membuat dia hidup dalam keadaan khawatir-khawatir yang luar biasa, sama sekali tidak. Bahkan ketika tanda-tanda itu tiba di masanya, bahwa adanya pemberontak berdemo di Madinah sama sekali tidak berubah. Bahkan dia tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah dan beliau sendiri yang menghadapinya. Biarkan apa yang mereka inginkan, silakan. Ya, dan jangan sampai terjadi pertumpahan darah sedikit pun, satu pun. Makanya ketika Hasan dan Hussein, kemudian sebagian anak-anak sahabat, Abdullah bin Zubair kalau tidak salah, atau yang lainnya, berupaya untuk menjaga pintu rumahnya, dia usir. Radiyallahu ta'ala. Sampai sebagian pemberontak masuk lewat tangga dan dari atas rumah beliau, karena rumah tentu sebagian tidak ada atapnya. Ya. Akhirnya berhasil membunuhnya. Ya. Tidak ada satu darah yang lain tumpah, kecuali darah istrinya. Ya. Yang ketika itu hendak membelanya atau melindunginya, sebagaimana dalam sebagian riwayat tarikh. Ya, terluka tangannya. Itu saja. Sisanya tidak ada darah yang lain. Ya. Inilah beliau, dan beliau menanti itu dengan penuh kesabaran dan sama sekali tidak ada kekhawatiran dan kecemasan. Dan begitu juga tentang berita surga, jaminan surga dari Nabi tidak membuat mereka berubah. Ya, berubah sikap, berubah cara beribadah, akhirnya bermalas-malasan. Ya, kalau sudah dapat jaminan untuk apa beramal lagi? Ya. Tapi tidak ada apa-apanya dan mereka tetap dan bahkan di akhir-akhir usia mereka, termasuk Umar, ya, meninggalnya dalam keadaan beribadah. Ya. Ketika sholat ditusuk, kemudian 3 hari kalau tidak setelah itu beliau meninggal dunia. Dalam proses 3 hari itu tetap beribadah, tetap beribadah. Walaupun tidak bisa lagi ke masjid mengimami kaum muslimin, tapi dia tetap menyampaikan tugasnya, menanyakan keadaan kaum muslimin. Bahkan sempat juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam suasana, dalam keadaan kritis. Tidak ada yang bisa masuk makanan, minuman, keluar. Karena perutnya terbuka, berlobang, ususnya berlobang. Ya. Bertahan selama 3 hari, kemudian beliau meninggal dunia. Radiyallahu ta'ala. Ini juga menunjukkan luar biasanya mereka, ya, dapat jaminan surga tetapi tidak berubah. Ya. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Hadis berikutnya 6159 halaman 191. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Rabi' al-Ataki, ya, qala haddatsana Hammad an Ayyuba an Abi Utsman an-Nahdi an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu عبد الله بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني أن أحفظ الباب. Inilah ringkas pangkal hadisnya, cerita yang sama, tapi Abu Musa di sini menekankan bahwa Nabi SAW suatu ketika masuk ke salah satu kebun di Madinah, tentu milik para sahabatnya. Kemudian dia perintahkan saya untuk menjaga pintu. Nah, itu tadi penyebabnya. Nabi SAW perintahkan Abu Musa untuk berada di pintu agar tidak ada orang yang masuk kecuali dengan izin Nabi. Ya. Bimakna hadithi Uthman ibn Ghiyath. Lanjutannya sama dengan hadis yang telah kita sampaikan tadi. Datang seseorang meminta dibukakan pintu, ternyata Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan setiap mereka sudah dapatkan jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6160 Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Miskin. Ini hadis cukup panjang. Ya, hampir 1.5 halaman. Haddatsana Muhammad bin Miskin al-Yamami. Ya. Berarti juga ada nama orang miskin, ya. Nama orang miskin, Muhammad ibn Miskin al-Yamami. Qala haddatsana Yahya ibn Hassan. Ya. Qala haddatsana Sulaiman wa huwa ibn Bilal an Syarik ibn Abi Namir an Sa'id ibn al-Musayyib qala akhbarani Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an أنه توضأ في بيتي يا Ya. Annahu tawadda'a fi baiti. Bisa jadi maknanya bahwa cerita Abu Musa bahwa Nabi SAW pernah berwudu di rumahku. Ya. Nabi berwudu di rumah Abu Musa al-Ash'ari. Annahu tawadda'a fi baiti. Thumma kharaja. Kemudian dia keluar. Ya. Kemudian dia keluar, maksudnya Nabi. Faqal, kemudian Abu Musa berkata, la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la akunanna ma'ahu yaumi. Kata Abu Musa, apa? Sesungguhnya saya akan benar-benar akan memulazamah Nabi. Maksudnya akan tetap bersama beliau, ya. Dan satu hari ini. Ini tekadnya untuk hari itu dia akan mulazim li Rasulillah. Artinya dia akan tetap tidak meninggalkan, tidak mau berpisah dengan Nabi SAW hari itu. Maka dia berusaha untuk mengikuti dan mengiringi Nabi kemana dia pergi. Ya. Ini makna mulazamah. Ya. Qal faja'al masjidah. Maka dia datang ke masjid. Fasa'ala. Kembali membingungkan ya hadisnya. Terjemahannya gimana? Kita lihat terjemahannya dulu. Abu Musa al-Ash'ari, baris yang keempat. Abu Musa al-Ash'ari telah mengabarkan kepadaku bahwa ia berwudu di rumahnya. Dia yang berwudu, maksudnya. Ya, tetapi perpindahan dhamir di sini, ya, perpindahan dhamir yang membingungkan. Tawadda'a itu pekerja pelaku berwuduknya itu untuk orang yang ketiga. Ya, dia berwuduk. Kemudian tempat berwuduknya di sini dinisbatkan kepada orang pertama, maksudnya yang berbicara. Fi baiti, di rumah saya. Dia berwuduk di rumah saya. Dianya siapa dan sayanya siapa? Ini yang membingungkan. Ya. Kalau dia mengatakan tawaddatu fi baiti, maka ini tidak membingungkan sama sekali. Saya berwuduk di rumah saya. Ya. Tapi kalau dia mengatakan dia berwuduk di rumah saya, dianya siapa dan sayanya itu siapa? Jelas kalau seandainya saya ini di sini, kalau yang bercerita adalah Abu Musa, berarti sayanya Abu Musa. Tetapi siapa yang berwudu? Itu tadi yang sempat saya terjemahkan adalah Nabi. Ya. Tetapi di ujung di sini sudah berbeda pula ketika kita lanjutkan bacaannya. Faja'al masjid fasa'ala anin Nabi. Kemudian dia datang ke masjid, kemudian dia bertanya tentang Nabi. Padahal yang berwudu Nabi. Ya. Kemudian datang ke masjid, menanyakan tentang Nabi. Ya. Atau, ya, kita baca terjemahannya dulu. Di sini, Abu Musa al-Ash'ari telah mengabarkan kepadaku bahwa ia berwuduk di rumahnya. Ya, ia berwuduk di rumahnya. Kalau nya terjemahannya jelas ya. Tapi kan baiti. Baiti itu rumahnya atau rumahku? Baiti jannati. Rumahku surgaku. Ya. Nah, kalau diterjemahkannya, sudah terlepas kita dari masalah. Berwuduk di rumahnya berarti Abu Musanya, dan ini mungkin yang lebih dekatnya. Ya, maksudnya Abu Musa bercerita saya bukan tawadda'a tetapi tawadda'tu. Saya berwuduk di rumah saya. Berarti ini jelas memang ini arahnya jalur ceritanya bahwa Abu Musa berwuduk di rumahnya. Di situ apa? Nah, itu yang lurus sekali yang membantu kita. Annahu tawadda'a fi baitihi. Jadi bukan ti pakai ya, tetapi ha. Dan ini yang benar. Ya, ini yang benar. Annahu tawadda'a berarti ceritanya tentang Abu Musa. Bahwa dia berwudu di rumahnya. Ya, kemudian dia keluar menuju masjid dengan tekad hari ini saya akan melazimi Nabi. Ya, dia berwudu dengan berwudu di rumahnya, kemudian keluar rumah menuju masjid dan tekadnya apa? Hari ini saya akan melazimi Nabi. Maksudnya akan tetap bersama Nabi dan tidak akan mau berpisah untuk hari itu. Berarti jelas ya. Saya rasa memang terjadi penulisan yang salah. Penulisan yang salah. Saya tidak pula membaca yang bahasa Arabnya, yang hadisnya ya. Kita lihat dulu. Ya, ternyata kita yang salah. Di sini baitihi sama dengan yang sama Pak Sawir. Ya, fi baitihi berarti harus dibenarkan. Ya-nya itu di tidak ada. Gantinya apa? Ha. Baitihi. Ya. Baitihi. Jangan dihapus. Gimana caranya? Coret, boleh coret tapi di bawah. Ya, di samping ini cara membaca kitab. Ya. Cara membaca kitab, kita ketika memberikan ulasan-ulasan pada kitab yang kita baca, yang tertulis di sana jangan sama sekali apalagi di tip X. Ya. Tetapi dijelaskan di samping, di luar. Ya. Baitihi, ya. Benarnya baitihi. Ya, tulis benarnya. Ya, benarnya bai, tulis samakan dengan tulisan di atas. Kemudian ha, ya-nya diganti dengan ha. Baitihi. Ya. Benarnya baitihi. Karena kalau baiti, nah itu yang tadi kita kebingungan. Bagaimana membawakan redaksinya untuk bisa seiring atau selaras. Dan tidak bisa. Tidak bisa. Mesti ditukar dengan ha. Ya, bahwa dia, maksudnya Abu Musa, berwudu di rumahnya. Ya. Bukan bukan di rumah saya. Ya. Berwudu. Karena yang bercerita Abu Musa. Bahwa dia berwuduk di rumahnya, kemudian keluar dengan mengatakan dalam diri kepada dirinya, saya akan melazimi Nabi dan akan tetap bersamanya di hari ini. Itu tekadnya. Kemudian sampailah dia di masjid. Dia sudah berwuduk tadi kan? Faqala faja'al masjid. Maka dia mencari Nabi di masjid. Ya. Datang ke masjid. Fasa'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya tentang Nabi. Fasa'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada orang di masjid, di mana Nabi? Ya. Faqalu kharaja wajhaha huna. Dicarinya Nabi di masjid, ternyata tidak dilihatnya, kemudian dia bertanya, kalian lihat Nabi lah? Maksudnya seperti itu. Kata yang di masjid, dia keluar arah ke sana. Kharaja wajhaha huna. Wajha, wajah. Berarti menghadap. Ya. Dia keluar menghadap ke sini. Maksudnya ditunjukkan arahnya oleh mereka Abu Musa, kepada Abu Musa. Qal fakharattu ala athari. Maka saya keluar masjid mengikuti kemana arah yang ditunjukkan tadi. Ya. Kemana arah Nabi pergi tadi, menurut berita yang dia dapatkan dari dalam masjid. As'alu anhu, ya, jadi dia keluar, diikuti arah ke mana dia pergi, kemudian sambil bertanya-tanya, kalian lihat Nabi ke sana? Iya. Masih lurus karena iya. Makanya, pokoknya dia ingin berjumpa Nabi dan akan melazimi Nabi sampai selesai atau habis hari tersebut. Ya. Hatta dakhala bi'ra aris. Sampai Abu Musa ini ke sumur Aris, nama tempat. Ya. Jadi memang seperti yang ditunjukkan di masjid, dia terus mengarah kepada ke jalan yang ditunjukkan oleh mereka, kemudian sambil juga menambah-nambah keyakinannya, bertanya ke orang yang di jalan, ternyata ya sampailah beliau di sumur Aris. Kalau tadi apa? Kebunnya. Ya. Qal fajalastu indal bab. Maka saya duduk di pintu sumur. Berarti kebun yang tadi juga, tetapi dalamnya ada sumur. Ya, di dalamnya dikenal adanya sumur Aris. Maka saya tetap di pintu. Karena dia sudah dapat berita Nabi di dalam, dan dia tidak juga berani masuk. Ya, dan dia bercerita bahwa dia tetap di pintu. Fajalastu indal bab, wa babuha min jarid. Ini rincinya berita dari Abu Musa. pintu apa pintu kebun tersebut terbuat dari pelepah kurma. Jadi disusun pelepah-pelepahnya, kemudian jadi bentuk pintu, kemudian nanti dibuka. Nah, itulah pintu kebun tersebut. Wa babuha min jarid. Hatta qadha Rasulullah SAW hajatah. Ya, sampai Nabi SAW selesai dari buang hajat. Ternyata di sana Nabi SAW sedang buang hajat. Wa tawadda'a, lalu beliau berwudu. Setelah buang hajat dan berwudu. Faqumtu ilaih. Maka saya pun menjumpainya. Fa idza huwa qad jalasa ala bi'ri aris. Ketika saya sampai di situ, dia sedang duduk di pinggir sumur tersebut. Ya. Sedang duduk di pinggir sumur. Wa tawassata quffaha. Wa tawassata quffaha. Quff di sini artinya pinggir, ya. Atau sumur itu kan ada dinding apa yang mengelilinginya. Nah, di situ Nabi SAW duduk, ya, di dinding sumur tersebut, ya, di tembok sumur itu. Ya. Wata di tengah-tengahnya, ya, watawassata kuffaha, kuf rukab terlebih dahulu, ya, kuffaha wa kashafa an saqaihi. Ketika dia mengulurkan, ya, kakinya memang tidak sampai ke air, tapi dia duduk di pinggir tersebut, mengulurkan kaki ke bawah, dan betisnya tersingkap. Seperti kasus di rumah Aisyah. Ya. Betisnya tersingkap, wadallahuma, dan dia mengulurkan kakinya ke bawah. Kan biasanya kalau sumur, dinding di atas yang dari permukaan tanah itu naik ke atas. Ya. Dan Nabi SAW duduk di pinggir sumur tersebut, bukan sumur cincin, ya, dia sumur digali ke bawah, kemudian di agar tidak banyak tidak ada barang-barang atau hewan-hewan masuk, dibuat dinding ke atas. Ya, dia galian ke bawah, galian tanah, kemudian di pinggirnya dibuat itu tadi. Dibuat tembok. Nah, di atas tembok ini Nabi duduk sembari mengulurkan kakinya. Ya, lalu tersingkap betisnya. Ya, tersingkap betisnya. Qal fa sallamtu alaihi. Kata Abu Musa, maka saya ucapkan salam kepadanya. Ini juga syariat. Menjumpai seseorang yang datang yang mengucapkan salam. Bukan yang didatangi. Ya. Yang datang mengucapkan salam, bukan yang didatangi. Yang baru datang mengucapkan salam. Dimanapun, di masjid, ya apa. Ya. Nah, itu yang terjadi pada sifat sholat orang yang keliru sholatnya. Dia masuk masjid, Nabi sedang duduk di masjid. Kemudian dia salat dua rakaat, kemudian datang menjumpai Nabi, dia yang salam terlebih dahulu. Ya, dia yang salam terlebih dahulu. Dan ini yang terjadi pada Abu Musa. Fasallamtu alaihi, maka saya mengucapkan salam kepadanya. Thumma saraftu fajalastu indal bab. Ini yang cerita tadi. Maka saya setelah salam kemudian pergi dan saya jaga pintu. Ya. Fajalastu indal bab, saya kembali ke pintu dan untuk menunggu menjaga pintu, ya. Fakultu la akunanna bawwaba Rasulillah SAW al-yaw. Hari ini saya benar-benar akan menjadi penjaga pintu Nabi. Ya. Pintu di mana dia istirahat santai di kebun tersebut setelah buang hajat dan setelah berwudu, duduk santai, mengujulurkan kakinya ke bawah sumur, ke arah bawah, kemudian tersingkap betisnya. Sebagaimana yang dilihat dan disaksikan oleh Abu Musa. Ya. Ini luar biasa, ya. Tekad para sahabat untuk melayani Nabi. Walau hanya sekedar melayani dan tidak ada perbincangan yang banyak, tetapi menjadi pelayan Nabi, ya, ini keinginan para sahabat. Ya, dan mereka banyak sekali melayani Nabi, menyediakan air wudhunya, memasangkan alas kakinya, dan seterusnya. Seperti yang diceritakan dari sekian banyak para sahabat. Maka, menjadi penjaga pintu itu sudah sebuah kehormatan, ya, untuk terasa oleh Abu Musa, ya, karena dia ingin melayani Nabi hari itu, beribadah dengan melayani Nabi. La akunanna bawwaba Rasulullah sallam al-yawma. Faja'a Abu Bakrin fadafa al-bab. Datang Abu Bakar, mungkin juga tadi bertanya-tanya, ya, di masjid, dan lihat Nabi, akhirnya ditunjukkan ke arah tersebut seperti yang terjadi pada Abu Musa. Maka Abu Bakar mendorong pintu, kemudian saya bertanya, "Fakultu man hadza?" Saya tanya, ini siapa? Faqala Abu Bakrin. Ya, kata yang di luar, Abu Bakar. Faqultu ala rislik. Kata saya, tunggu sebentar. Qala thumma dhahabtu. Faqultu ya Rasulullah, hadha Abu Bakrin yasta'zin. Ini pelayanan yang dilakukan oleh Musa. Dia datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, di luar ada Abu Bakar minta izin masuknya. Faqala idzan lahu. Kata Nabi, izinkan dia masuk. Wabashirhu bil jannah, kabarkan tentang surga untuknya. Qala fa aqbaltu hatta qultu li Abi Bakrin udkhul wa Rasulullah SAW yubashiruka bil jannah. Saya datang kembali ke Abu Bakar dan mengatakan masuklah, dan Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira surga untukmu. Qala fadaqala Abu Bakrin fajalasa an yamini Rasulullah SAW ma'ahu fil qaffi. Masuk Abu Bakar, kemudian dia duduk di samping kanan Nabi, persis dengan yang dilakukan Nabi. Ya, duduk di pinggir tembok sumur juga, kemudian menjulurkan kakinya, persis yang dilakukan Nabi dilakukan oleh Abu Bakar. Ya, dan bahkan tersingkap pula betisnya. Ya, faqala fadaqala Abu Bakr fajalasa an yamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fil quffi wa dalla rijlaihi fil bi'r. Dia ulurkan kakinya juga ke arah dalam sumur dan tidak akan menyentuh, karena kan masih sesuai seukuran permukaan tanah saja. Dari permukaan tanah ke bawah tidak akan sampai. Ya, karena naik ke atasnya juga tinggi. Ya, tidak bisa sembarangan. Terkadang kan kalau sumur galian saja banyak ya orang yang terjatuh, banyak hewan-hewan kecil yang terjatuh. Nah, untuk menghindari itu di tembok di atas tanahnya untuk tidak sembarangan orang mengarah, apalagi di dalam kebunnya. Tentu dijaga oleh pemiliknya. Dan tentu ini sudah mendapatkan izin. Ya. Memang bisa jadi izin langsung atau izin yang sudah lama. Kata mungkin pemiliknya, Rasulullah, bila kamu engkau punya hajat, ingin santai-santai di sini, silahkan datang, pintu kebun saya terbuka. Ini izin yang sudah mungkin sudah lama didapatkan Nabi dari pemilik kebun tersebut. Masuk Abu Bakar dan berbuat seperti apa yang diperbuat oleh Nabi. Kama sana'an Nabi SAW. Wa kasafa an saqaihi, dan juga membuka kedua betisnya. Seperti yang dilakukan Nabi. Thumma raja'tu fajalast. Ini cerita Abu Musa. Saya kembali ke tempat kerja di pintu. Ya, saya duduk di sana. Wa qad taraktu akhi yatawadda. Ya, wa yalhaquni. Ya. Dan saya, kata Abu Musa, ketika keluar dari rumah, saya tinggalkan saudara saya sedang berwudu. Tidak tahu siapa saudaranya, tapi saudara dia. Saudaranya Abu Musa. Saya telah ketika keluar dari rumah meninggalkan saudara saya sedang berwudu dan dia sedang menyusul saya. Dia menyusul saya, kata Abu Musa. Ya. Fakultu, ketika saya balik ke tempat saya kerja, ke pintu, saya bergumam, maksudnya berkata dalam diri saya, ya, in yuridillahu bifulanin yuridu akahu khairan ya'ti bihi. Ya. Dia berharap datang saudaranya yang sudah berwudu di rumahnya dan juga akan menyusul dia. Dia berharap saudaranya itu yang datang untuk meminta izin kepada Nabi dan berharap mendapatkan itu tadi. Idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Itu yang diharapkan oleh Musa. Ya, dia berharap saudaranya yang tadi ditinggal di rumah sedang berwudu dan dia memang merencanakan untuk menyusul Abu Musa. Dan dia berharap dia saudaranya tadi menyusulnya ke kebun dan meminta izin kepada Nabi untuk masuk. Dan mendapatkan apa? Kabar gembira surga. Itu yang diharapkan oleh Abu Musa. Ya, itu yang diharapkan oleh Abu Musa. Ya, maka dia berharap yang datang adalah saudaranya. In yuridillahu bi fulan, andai kata Allah menginginkan kebaikan untuk fulan, disebut nama adiknya, saudaranya itu, ya, kebaikan, ya'ti bihi, nasya Allah akan membawakan dia ke sini untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang tadi. Kemudian fa idza insanun yuharraku ay yuharrikul bab, tiba-tiba, jadi dia menunggu di bagian dalamnya, ya, bagian dalam kebun, tiba-tiba terdengar ada orang yang menggerak-gerakkan pintu, ya. Seperti kejadian pertama. Fakultu man hadha. Dia berharap saudaranya tadi. Saya tanya, siapa di luar? Ya. Faqala Umar bin Khattab. Ternyata yang di luar adalah Umar bin Khattab. Faqultu ala risli. Kata Abu Musa, tunggu sebentar. Thumma ji'tu ila Rasulullah sallam fa sallamtu alaihi. Saya datang kemudian saya mengucapkan salam. Ini menunjukkan bahwa boleh mengulang-ulang salam bila mana terpisah dari yang pertama beberapa pekerjaan. Abu Musa di kali yang pertama kan banyak pekerjaan yang misalkan dia menyampaikan kepada Nabi tentang ada di luar Abu Bakar, kemudian Nabi mengizinkan, kemudian datang lagi membukakan pintu masuk Abu Bakar dan mengiringi ke Abu Bakar berjumpa Nabi. Ya. Kemudian dia balik lagi. Banyak pekerjaan sehingga sah-sah saja ketika datang ke kedua kalinya mengucapkan salam lagi untuk memperoleh pahala yang lebih besar. Maka dia datang kemudian menyampaikan salam kepada Nabi yang kemudian mengabarkan bahwa Umar meminta izin. Faqal, kata Nabi, idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Persis dengan yang pertama. Faji'tu Umar faqultu adzina, kata saya sudah diizinkan, wa yubasyyiruka Rasulullah sallallahu bil jannah. Dan Nabi menyampaikan kabar gembira surga untukmu. Ya, untukmu. Qala fadakhala, kata Abu Musa, maka masuklah Umar, fajalasa ma'a Rasulullah sallallahu fil quffi an yasari. Dia duduk di samping kiri Nabi di tembok sumur itu juga. Abu Bakar di sebelah kanan, Umar di sebelah kiri dan ya. Wadalla rijlaihi fil bi'ri thumma, kemudian dia ulurkan kakinya ke dalam sumur, ke arah sumur dalam sumur, kemudian menyingkap juga kedua betisnya. Olehnya meniru orang yang baik ya, orang yang mulia ya. Dan ini menunjukkan bahwa mereka memang sangat ingin mencontoh Nabi, meniru Nabi ya. Walaupun dalam suasana santai seperti tadi, dia, mereka tetap ingin mencontohnya ya. Tentu Nabi SAW tidak akan berbuat yang tercela ya. Sallallahu alaihi wasallam ya. Summa raja'tu, kata Abu Musa melanjutkan ceritanya, saya kembali ke pintu, fajalastu, dan saya duduk di sana. Faqultu in yuridillahu bi fulanin khairan ya'ni akahu ya'ti bihi. Itu yang diharapkannya. Andai kata Allah menginginkan kebaikan untuk saudara saya, maka dia akan datang menjumpai saya di sini dan minta izin pula kepada Nabi dan mendapatkan berita kemuliaan jaminan surga tadi. Faja'a insanun, tiba-tiba datang seorang yang orang lain, faharrakal bab, dan dia menggerak-gerakkan pintu. Faqultu man hadza, saya tanya ini siapa. Faqala Utsman bin Affan, ternyata Utsman bin Affan. Faqultu ala rislik, ya tunggu sebentar, dan dia menjumpai Nabi mengabarkan bahwa di Umar meminta izin ya. Lalu kata Nabi, idzan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwan tusibuhu. Persis dengan yang tadi ya. Sampaikan kepada izinkan dia masuk, kemudian sampaikan surga untuknya, untuk kabar gembira bersamaan dengan musibah yang menimpanya. Balwa musibah, tusibuhu yang menimpanya. Qala faji'tu faqultu udkhul. Ya. Wa yubashshiruka Rasulullah sallallahu bil jannah. Masuklah dan Nabi mengabarkan untukmu surga. Ya. Ma balwa tusibuka. Mengabarkan juga musibah yang menimpamu. Qala fadakhala, maka masuklah Umar Utsman, bahwa jadal kuffa qad muli'a, dilihatnya dinding tembok sumur tadi sudah terpenuhi, samping kanan Nabi, samping kiri Nabi sudah ada Abu Bakar dan Umar ya. Fajalasa wijahahum minasyikil akhar, maka dia duduk di hadapan mereka, di hadapan Nabi SAW dari arah yang berlawanan. Ya, ya itulah ceritanya. Qala Syarik, qala Sa'id bin Musayyab. Perhatikan Sa'id bin Musayyab, dia perawi dari Abu Musa. Muridnya siapa? Abu Musa. Dia memberikan ta'wil dari kejadian tersebut. Qala Sa'id bin Musayyab, fa'awwaltuha kuburahum. Ya. Saya takwilkan bahwa kasus tersebut menunjukkan posisi kubur mereka. Ya, bahwa ternyata Utsman tidak mendapatkan tempat ya di berdekatan dengan Nabi. Ya, berdekatan ini fikihnya, pemahaman para ulama dahulu, dan memang itu padahal kejadiannya ya kejadian-kejadian itu kan sudah lama. Jadi mengait-ngaitkan dengan kuburannya ternyata memang di rumah Aisyah, tempatnya yang di mana Nabi di sana dikuburkan cukup untuk tiga orang. sehingga Utsman tidak dikuburkan di sana dan dikuburkan justru di Baqiyah. Kuburan Utsman bin Affan di Baqiyah. Ya, sementara di rumah Aisyah di situ dikuburkan Nabi dan dua sahabatnya. Dan itu yang ditakwilkan oleh Sa'id bin Musayyab rahimahullahu taala. Dan ya, hadis ini tentu tetap menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan yang pertama tadi. Ya, walaupun di sini tidak ada hadis riwayat sekarang, tidak ada penjelasan bahwa Nabi menutup betisnya yang tersingkap, tetapi di hadis sebelumnya justru Nabi SAW menutup betisnya dan duduk dengan serius, ya, menunggu kedatangan Utsman bin Affan. Dan bila mana itu pun tidak ada jaminan surga untuk Utsman bersama dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar sebelum dia, ini sudah merupakan keutamaan yang luar biasa yang tidak sembarangan orang menerima dan mendapatkannya, jaminan surga dari Nabi. Ya, satu persatu Utsman fil jannah, ya, di awal Abu Bakar, kemudian Abu Musa sendiri tidak tahu apakah akan datang setelah itu siapa lagi, dan bahkan dia berharap saudaranya sendiri. Ya, ternyata datang Umar setelahnya, dapat jaminan surga. Dan setelah Umar, dia berharap saudaranya tadi yang akan menyusulnya, ternyata juga tidak datang. Yang datang setelah Umar adalah Utsman bin Affan, dan juga mendapatkan jaminan surga dari Nabi SAW. Masih tersisa dua hadis lagi, insyaAllah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.